Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 92 dari surat Thaha ini berbunyi, Qala ya harunu ma mana'aka izra'aitahum dollu. Musa berkata, Hai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat? Pendengar yang dimuliakan Allah, sebagaimana beberapa kali pertemuan yang lalu kita telah menjabarkan tentang strategi Samiri yang menyesatkan Bani Israel, dan jauh sebelum itu bagaimana Nabi Musa begitu semangat dan antusiasnya untuk menggapai ridha Allah di Bukit Tursina. Dan kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Musa bahwa kaumnya bukan menyusul dia di belakang, tapi malah tersesat karena disesatkan oleh Samiri dengan menyembah anak patung. Maka Nabi Musa pun turun, dan ketika turun dia tidak memarahi Bani Israel atau kaumnya, tetapi dia menemui sahabatnya, saudaranya yang bernama Harun. Dan di sini di ayat 92 Nabi Musa berkata kepada Harun, "Kenapa kamu tidak mencegah kesesatan mereka?" Artinya Nabi Musa dan Harun telah sepakat bahwa kaumnya telah sesat. Kenapa? Karena mereka telah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah menyembah anak patung, padahal anak patung itu tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat. Dapat kita simpulkan, tugas Nabi hanya menyampaikan dan berusaha semaksimal mungkin. Jika umat menolak, maka dia tidak dapat memaksakan kehendak. Nabi Musa dan Nabi Harun telah melihat kesesatan. Nabi Harun pun telah menyampaikan, menjalankan tugasnya semaksimal mungkin, sebagaimana telah disebutkan di ayat 90 dan 91. Tetapi, kalau umat menolak, apa hendak dikata? Nabi adalah manusia, da'i dan ustad adalah manusia. Dia menyampaikan kebaikan dan kebahagiaan. Jika kebaikan dan kebahagiaan ditolak, maka la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Dan apapun yang menimpa umat setelah itu merupakan tanggung jawab umat itu sendiri. Di studio telah hadir Ustaz Perdana, Ustaz Fajrul dan Ustaz Karim. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-92 ini memberikan satu pelajaran besar kepada kita. Karena walaupun seorang nabi sebenarnya tidak luput daripada kesalahan, dan ini sebenarnya tampak dari pertanyaan yang diajukan oleh Nabi Musa. Qala ya Harun, ma mana'aka izra'aitahum dallu. Wahai Harun, apa yang membuat engkau tidak berbuat apapun ketika engkau melihat mereka berada dalam keadaan sesat? Seharusnya Nabi Musa lebih banyak introspeksi diri, ya, tidak bertanya untuk mencari kesalahan orang, ya, atau berusaha untuk melepaskan kesalahan dirinya dengan cara berusaha untuk mencari kambing hitam. Dan yang tampak di sini adalah itu, ya. Walaupun seorang Harun adalah seorang nabi, ya, dan berada di tengah kaumnya, tetapi bukanlah solusinya itu dengan cara mempersalahkan orang lain. Seharusnya pertanyaan yang harus keluar dari Nabi Musa adalah yang pertama sekali, ya Harunu, ya wahai Harun, lima zaldalla qaumi, ya, kenapa kaumku itu menjadi sesat? Ini yang ditanyakannya adalah apa, kenapa engkau tidak berbuat apa-apa sehingga kaumku sesat? Ya, bukan menanyakan permasalahan utamanya, tapi mencari kambing hitam. Ya, ini salah satu kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Musa. Dan ini menjadi pelajaran kepada kita semua, bahwa di dalam kehidupan ini, yang terbaik adalah mencari permasalahannya itu apa. Bukan mencari siapa yang berbuat salah. Ya, bukan mencari siapa yang berbuat salah, tapi mencari apa permasalahannya sehingga akhirnya terjadi suatu kesalahan. Seorang pemimpin tidak layak untuk mencari kambing hitam dengan menyalahkan rakyatnya, tetapi berusaha untuk menyelesaikan permasalahan. Begitu juga dengan rakyat, ya, bukan mengambil profil-profil, bukan menjadikan Ukuran utamanya itu adalah kehebatan atau tampilan profil seseorang pemimpin. Tetapi bagaimana seseorang mampu bekerja dan berbuat lebih baik ketika dia mampu memimpin. Ya, ini yang menjadi pelajaran kepada kita semua. Oleh karena itu, cobalah biasakan di dalam kehidupan ini untuk berusaha menyelesaikan permasalahan. Ya, bukan untuk mengkambing hitamkan orang sehingga akhirnya kita merasa beban kita terlepas karena kita sudah menyalahkan orang lain. Saya kira itu. Iya. Dalam hal ini yang sudah kita dengar tadi bahwa Nabi Harun alaihissalam menegur Nabi Musa menegur kepada Nabi Harun, sebetulnya teguran ini adalah untuk disampaikan kepada umatnya. Kenapa? Karena sudah dibicarakan tadi oleh Ustaz Zainal Arifin, petunjuk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya memberikan peringatan. Sebagaimana Nabi Harun ketika ditegur oleh Nabi Musa alaihissalam. Artinya teguran ataupun dialog ini adalah suatu hal yang sangat wajar karena yang diinginkan pada saat itu adalah bagaimana kita dapat memahami situasi itu di luar dari kemampuan kita. Tentunya kita itu pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan hal yang lebih baik. Karena saat ini kita apabila melihat kejadian, maka kita bahas secara rinci. Kalau untung seperti ini, kalau seandainya terjadi seperti ini, dia akan begini, dia akan begini. Tidak bisa kita mengkaji hal itu, karena itu adalah yang mempunyai kekuatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lakukan adalah kita rencanakan, kita sesuaikan dengan kemampuan kita, selebihnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mesti kita budayakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena banyak juga orang melakukan perencanaan tersebut, kalau tidak terjadi sebagaimana yang diinginkan, maka dia akan mencela bawahannya, akan mengatakan seperti ini, akan memberikan ultimatum, ancaman, dipecat dan lain sebagainya. Tidak. Karena kadang-kadang ada hal yang seperti itu yang mesti kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi tidak selalu. Mudah-mudahan dengan tidak, karena dengan sekali itu pun kadang-kadang membuat manusia itu efek jeranya lebih jauh ia daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah perlunya kita keimanan, saling nasihat menasihati, khususnya di bulan yang penuh keindahan ini, yaitu di bulan Syawal ataupun Idul Fitri. Kita mudah-mudahan dengan silaturahim itu saling memaafkan satu sama lain, akan mendapatkan ke lapangan dalam menjalankan ibadah-ibadah kita, bahkan ibadah selanjutnya dengan tantangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga telah menjanjikan hambanya bahwasanya apa yang diturunkan hambanya itu sesuai dengan kemampuannya. Itu saja sajana. Ya, terima kasih. Pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita ambil kesimpulan dari pertemuan kita di ayat 92 dari surat Thaha ini. Dari Ustaz Perdana disebutkan, ayat ini mengisyaratkan jangan mencari kambing hitam. Sebagai seorang pemimpin, kalau misalnya terjadi kesalahan, maka yang diselesaikan pertama kali adalah solusi, dicari jalan keluarnya. Bagaimana menyelesaikan permasalahan? Pemimpin itu adalah pemecah masalah, bukan menambah masalah. Yang kedua, kata Ustaz Fajrul Haq, jangan menjadi pemimpin yang cari selamat diri sendiri. Dia akhirnya menuduh orang lain dan agar dia dapat cuci tangan dari kesalahan itu. Pemimpin karismatik adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Juga dari kesimpulan ini, sebagaimana yang telah kita sampaikan di awal tadi, tugas Nabi, walaupun akhirnya mereka sesat, tidak ada nabi yang gagal. Nabi Musa, Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah, yang beriman hanya 40 pasang, dan itu adalah nabi yang sukses. Karena keimanan bukan berdasarkan kuantitas, tapi keimanan berdasarkan kualitas. Tugas Nabi hanya menyampaikan dan berusaha semaksimal mungkin. Jika umat menolak, maka dia tidak dapat memaksakan kehendak, dan Nabi tersebut adalah orang yang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.